نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عشر المسلمين إخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Baik, kita kembali membaca kitab Tafsir Al-Muyassar. Dan sebelum itu kita seperti biasa bersama-sama untuk mempelajari bacaan tajwid kita, ya. Minimalnya meluruskan apa yang bisa merusak apa maknanya, ya. Kalaupun tidak sampai pada tingkatan yang sempurna, ya. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-62, ya. Betul? Ya. Ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah. Silakan diambil Al-Qur'annya. Yang belum megang Al-Qur'an, ya. Baik, kita buka ya. Bacaan kita dengan apa? At-ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى sekarang kita tambahkan lagi, tarik nafas dulu, ya. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين terus tadi man amana billah saja di situ, ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billah من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها sampai akhir penghujung ayat bisa kuat فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ baca ayat 62 Ayo. Nanti gantian yang belum, yang kemarin sudah. Ya, sekarang giliran yang belum. Ya, dekatkan. Mic-nya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara as-sabina man amana billah. Haknya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik. Khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, silakan ayat yang ke 63 yang kemarin belum, siapa? Pak. 63. Share. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ pelan-pelan ya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ itu. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ بقوته ya. Siapa ayat yang berikutnya? Terus ya, nanti belajar Iqra lama-lama insyaallah. Iya, lancar juga. Ayat 64. Ya. Ah, mimnya banyak. Thumma tawal. Ya. Mim ba'di dzalik. Terus. Lakuntum minal khasirin. Lakuntum sin biasa tipis minal khasirin. Sin biasa khasi si lakuntum minal khasirin. Ayat berikutnya 65. Siapa yang belum? Ya nanti fadol paling ya, ada yang ulang dari 63 enggak apa-apa. Alim yang buru-buru. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum. Kunu. Terus ayat yang ke-66. Ya, ikut Pak ya pelajaran Aisar Iqra biar nanti insyaallah ada peningkatan ya. 66. Waja'alna ya ayat yang ke-63. Coba antum. Ya, siap. Ya, ini lain belakang. 63. Sampingnya Pak. Ah, sekarang yang muda, korinya yang muda. Anak antum Pak. Nah iya. Kori yang muda sekarang. Ya 63. Atainakum ada mim sukun selain ba ikhfa syafawi tahannya. Khudhu ma atainakum biquwwah ya tahan. Ya sekarang siapa lagi? Fadol. Ayat yang ke 60 apa? 4 ya silakan yang penasaran silakan. Nah. Nanti Abu Jati penasaran kelihatannya nih. Yang ke belakang insyaallah. Falaula fadlullahi alaikum. Ya 65. Ayat 65 silakan Pak, mau nyoba Pak barangkali. Ayat 65. Nah di sini Abu Jati tutup. Kunu jangan kunu, kunu ya ya berarti tutup faja'alnaha Nakala lima baina yadaiha wa ma'idatan lil muttaqin ya ya Terus saja ya, rajin belajar Iqra'nya, nanti insyaallah akan ada perubahan sedikit demi sedikit. Sering baca Al-Qur'an biar apa, ringan lisan kita untuk mengucapkannya. Ya, khair insyaallah. Baik, sekarang kita masuk ke pembacaan dari tafsir yang ringkas dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, juga orang-orang Nasrani, juga orang-orang Sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, yang kedua, dan beramal salih, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala, bagi mereka di sisi Rabb mereka di hari kiamat kelak. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Fahami baik-baik makna dari ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Sabiin, siapa saja yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka pahalanya adalah ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Baik, kita baca penjelasannya. Dikatakan di sini oleh al-musannif rahimahullah, innal mu'minina min hadhil ummah, sesungguhnya kaum mukminin dari umat ini, umat terakhir, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, disebut dengan al-mu'minun ya, karena memang mereka keimanannya kokoh, keimanannya kuat ya, ketaatannya kepada nabinya kuat ya. Innama innal mu'minina min hadhil ummah, sesungguhnya kaum mukminin, ya masuk di dalamnya kaum mukminat dari umat ini, umat Islam ya, alladzina saddaqu billahi wa rusulihi, yang mana mereka membenarkan Allah dan rasul-rasulnya, wa amilu bi syar'ih, dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, walladzina kanu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-umam as-salifa min al-yahud, demikian pula ya kaum-kaum yang mereka datang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat terdahulu, baik dari kalangan Yahudinya ataupun Nasraninya ataupun Sabiinnya. Ditafsirkan di sini makna as-Sabiin, dan nanti insyaallah akan kita tambahkan penjelasan tentang siapa mereka kaum Sabiin. Di sini dikatakan as-Sabiin adalah wahum qaumun baquna ala fitratihim waladinun muqarrarun lahum yattabi'una. As-Sabiin, as-Sabiun adalah kaum yang mereka tetap di atas fitrahnya, di atas keyakinan bahwasanya Al-Khaliq satu-satunya adalah Allah, Rabb satu-satunya adalah Allah, Zat yang berhak satu-satunya ibadah adalah Allah. Tapi mereka ladinun muqarrar lahum yattabi'unah, tidak memiliki agama tertentu yang harus mereka ikuti. Kata Allah Subhanahu wa taala, falahum ajruhum, yakni haula'i jami'an, mereka semua, siapa saja tadi mereka semua, orang-orang beriman dari umat ini. Siapa lagi? Orang-orang Yahudi. Siapa lagi? Orang-orang Nasrani. Siapa lagi? Orang-orang As-Sabiun. Berapa umat berarti? Empat umat sebutkan di sini. Iya. Idza saddaqu billahi tasdiqan sahihan khalisa, jika mereka membenarkan Allah dengan pembenaran yang sahih, murni, bersih dari kesyirikan, ya. Wa bi yaumil ba'tsi wal jazai, dan juga membenarkan hari kebangkitan dan hari pembalasan, wa amilu amalan mardiyan indallah, dan juga mereka mengamalkan amalan-amalan yang diridhai di sisi Allah, fa thawabuhum thabitun lahum inda rabbihim, maka pahala bagi mereka tetap ya ada di sisi Rabb mereka, wa la yusibuhum khaufun ala mustaqbalihim, mereka tidak akan ditimpa rasa takut atas apa yang akan mereka hadapi di waktu mendatang, wala nadamun ala madihim, dan tidak ada penyesalan atas apa yang telah berlalu dari mereka. Berapa pahalanya? atau sebelumnya apa amalan-amalan yang harus mereka perbuat yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Apa pahala yang Allah tetapkan bagi mereka semua tatkala mereka mengamalkan tiga poin tadi? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal dengan amalan yang saleh. Apa balasannya disebutkan di situ? Falahum ajruhum inda rabbihim, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka atas apa yang mereka akan hadapi sampai pun ketika mereka hendak mati. Tentunya setiap kita ya ada ketakutan menghadapi kematian. Bukan hanya ketakutan menghadapi sakitnya sakaratul maut, tapi juga yang lebih berat dari itu, apa? Kengerian-kengerian di hari kiamat, kengerian alam kubur, ahwal al-qiyamah. Ditambah lagi ya modal kita untuk menghadapi hari tersebut adalah sangat sedikit, takut. Tapi mereka, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, hari akhir, beramal soleh, tidak ada rasa takut. Ketika mau mati datang para malaikat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kata Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang mengucapkan rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah di atasnya, tentunya bukan sekedar ucapan, ucapan yang mengandungi konsekuensi beribadah hanya kepada Allah, ikhlas karena Allah, hanya dengan syariat yang Allah ridhoi, iya, istiqomah dia sampai dia mati, maka ketika dia menghadapi sakaratul maut, malaikat turun dengan jumlah yang banyak memberikan apa? Berita gembira. Alla takhafu, janganlah kau takut terhadap apa yang akan kau hadapi sebentar lagi dari kematian. Iya. Wala tahzanu, jangan pula kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan dari dunia, anak istrimu, harta bendamu, Allah menjaganya. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami walimu di dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma ta'un, di surga silakan kau ya untuk menikmati apa yang kau selerai dan engkau sukai. Ya, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ah, itu pahala yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala di saat yang memang sangat sulit. Datang berita gembira. Ya, sebutnya dalam hadis Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang cinta pertemuan dengan Allah, Allah pun cinta pertemuan dengannya. "Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang benci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun benci pertemuan dengannya. Kata Aisyah, "Qultu ya Rasulullah, akarahiyatul maut?" Apakah yang dimaksud dengannya adalah benci dengan kematian? Kulluna nakrahul maut, setiap kita enggak suka mati. Kata Rasul, laisa kadzalik, tidak seperti itu. Walakinnal mu'min, tapi mu'min, seorang mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa maghfiratihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah fa ahabba Allah liqa'ah. Tapi seorang mu'min ketika menjelang ajalnya, ya Allah beri kabar gembira dengan ampunannya, maghfirahnya, surganya, maka dia pun ingin berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun ketika itu ingin berjumpa dengannya. Sedangkan al-kafir, wa innal kafir ya idza busyira bi adzabillahi wa ghadabihi kariha liqa' Allah fa kariha Allah liqa'ah. Ketika menjelang kematiannya dikasih berita gembira dengan apa? Dengan kemurkaan Allah dan azabnya, sehingga dia pun tidak suka benci perjumpaan dengan Allah. Maka Allah pun tidak suka benci perjumpaan dengan dia, sehingga ditarik ya nyawanya semuanya ya dari kaki sampai atas ya dengan paksa ya. Dikatakan di sini, fathawabuhum thabitun lahum inda rabbihim, maka pahala bagi mereka tetap di sisi Rabb mereka. Wala yusibuhum khaufun ala mustaqbalihim, tidak mereka ditimpa rasa takut atas apa yang akan mereka hadapi di waktu mendatang. Tidak pula nadamun ala madihim, ditimpa penyesalan apa atas apa yang telah berlalu dari mereka. Ya ini ya, nanti kita akan tambahkan insyaAllah. Wa amma ba'da bi'tsati Muhammadin, jadi ini ceritanya adalah untuk orang-orang terdahulu. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Umat, ya umat sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ada dua umat. Ada dua umat. Ya. Yang pertama, nau'un kufar asqiya kulluhum, laisa fihi musa'id ka'abadatil awthan wal majus. Jadi umat-umat sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam itu ada dua umat. Yang pertama adalah umat-umat yang kafir, yang celaka, tempatnya an-nar, neraka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat, semuanya celaka, binasa, masuk ke dalam an-nar. Siapakah umat-umat tersebut? Macam yang pertama ini seperti abadatil awsan, para penyembah berhala, wal majus, kaum majusi, penyembah api. Ini macam umat yang pertama, yang semuanya binasa, celaka, sengsara, kekal abadi di dalam neraka. Yang kedua, nau'un munqasimuna ila sa'idin wa syaqiyin. Umat yang kedua adalah umat yang terbagi kepada dua golongan. Sebagian golongan bahagia, selamat dari neraka. Yang kedua syaqi, yang celaka, binasa, masuk dalam neraka. Siapakah mereka? Umat yang terbagi kepada dua golongan ini, al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, wan Nasara, dan juga orang-orang Nasrani, was-Sabi'ah. Ya, dan orang-orang Sabi'iyun. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, as-Sabi'ah adalah umat katsirah. Satu umat yang besar, fihi musa'id wasyaqi, di antara mereka ada yang memang selamat dan ada yang binasa. Wa hiya ihda al-umam al-munqasima ila mu'min wa kafir. Dan as-Sabi'ah adalah umat yang terpecah kepada dua golongan, yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang satu apa? Sa'id, bahagia, dapat surga, yang lain syaqi, sengsara, dapat neraka. Iya. Kata Imam Ibnu Qayyim, dua umat ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama yaitu umat yang memang celaka. Ya, tidak ada yang selamat darinya. Ini seperti yang diisyaratkan kata Imam Ibnu Qayyim dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj. Lihat, innalladzina amanu, atau sebelumnya kita sebutkan dulu umat yang memang terpisah, terbagi kepada dua golongan. Ada yang celaka, ada yang bahagianya. Siapa saja tadi? Al-Yahud wan Nasara was-Sabiin. Kata beliau rahimahullah, innalladzina amanu, ayatnya, innalladzina amanu walladzina hadu wan Nasara was-Sabiin man amana. Ini ayat yang barusan kita baca surat Al-Baqarah, dan ada di tempat yang lain. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan juga orang-orang Yahudi, dan juga orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang Sabi'in, man amana billah, lihat, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir wa amila shaliha, apa, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum ihsanun. Ini mengisyaratkan bahwasanya umat tadi Yahudi, Nasrani, Sabi'in, ada dua golongan. Iya kan? Ada dua bagian. Bagian celaka, sengsara, ahlu syirk wal kufur, masuk neraka. Golongan kedua yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, beramal soleh, dan tempatnya ke dalam surga. Nah, macam yang kedua, ya, disyaratkan dalam ayat yang lain surat Al-Hajj. Macam yang kedua adalah umat yang apa? Tempatnya di dalam an-nar, semuanya asqiya, sengsara. Yaitu ayat innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa walladzina asyraku. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, innallaha ala kulli syai'in syahid. Lihat kejelian, ketelitian Al-Imam Ibnu Qayyim membedakan ayat ini dengan yang tadi. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, lihat, walladzina hadu, yang kedua orang-orang Yahudi, was-sabiin, yang ketiga golongan orang-orang Sabiin, wan-nasara, yang keempat orang-orang Nasara, wal-majusa, disebutkan wal-majusa, dan orang-orang Majusi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Berapa umat sebutkan di sini? 6 umat. Yang pertama alladzina amanu, umatnya Nabi Muhammad yang beriman. Iya. Kemudian yang kedua alladzina hadu. Yang ketiga as-sabiin. Yang keempat an-nasara. Yang kelima al-majus. Yang keenam walladzina asyraku, kaum musyrikin. Lihat, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Di hari kiamat Allah akan pisahkan antara mereka. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Lihat, di sini dalam ayat ini ketika disebutkan golongan orang-orang Majusi, golongan orang-orang musyrik, Allah tidak katakan man amana minhum, siapa saja yang beriman dari mereka. Tidak. Sebagaimana pada ayat yang pertama ketika disebutkan orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, man amana, ya kan? Ketika ada Majusinya, ada kemusyrikannya, Allah tidak katakan man amana minhum, tapi innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, kelak dari kiamat Allah akan pisahkan di antara mereka. Menunjukkan apa? beda ya orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik tersebut. Ya, tidak ada di antara mereka ya satu pun yang selamat. Semuanya sengsara celaka masuk ke dalam neraka Al-Majus dan apa? Walladzina asyraku. Dan ingat, ya. Dikatakan di sini ini khusus bagi umat-umat Yahudi dan Nasrani yang mereka beriman kepada nabinya. Orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa. Kemudian setelah datang Nabi Isa terhapus, maka mereka yang beriman adalah siapa? Yang beriman kepada ajarannya Nabi Isa. Nah, ketika sudah datang Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, maka semuanya terhapuskan. Makanya dikatakan di sini wa amma ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman lin nabiyyin, sebagai penutup para nabi wal mursalin, iya, dan juga penutup para rasul ilan nasi kafah, beliau diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Fala yaqbalullahu min ahadin dinan, maka Allah tidak akan menerima seorang pun ya agama. Ghairu ma ja'a bih, selain agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu apa? Agama Al-Islam. Ya, perlu diketahui ya bahwasanya ayat ini innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara datang setelah apa? Setelah penyebutan tentang beragam kehinaan yang Allah timpakan kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang kisahnya sudah kita lewatkan. Pelanggaran lagi Allah timpakan, iqab lagi, pelanggaran lagi Allah timpakan, iqab lagi. Allah datangkan setelah itu ayat ini innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, kata beliau, "Lamma dzakara bani Israil wa dzammahum wa dzakara ma'asiyahum wa qaba'ihahum," kata beliau, ketika Allah menyebutkan tentang Bani Israil, cercaan Allah atas mereka, Allah sebutkan beragam kemaksiatan, kedurhakaan mereka dan juga beragam keburukan mereka. Ketika ini Allah sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya cukup banyak, rubama waqa'a fi ba'dhin nufus, bisa jadi terbetik dalam jiwa-jiwa kita yang membacanya dan yang mendengarnya, bahwasanya annahum kullahum yashmaluhum adzam, bahwasanya semua Yahudi terdahulu semuanya tercela. Iya, iya kan? Sepertinya kok enggak ada yang selamat satupun gitu. Dari mereka orang-orang Yahudi semuanya terkena cercaan, celaan. Iya. Maka ketika petikan-petikan tadi mungkin muncul pada jiwa-jiwa kita, benak-benak kita, maka fa'arada al-bari ta'ala an yubayyina man lam yalhaqhu dzam, maka di ayat ini Allah hendak menjelaskan kepada kita siapa-siapa di antara mereka yang tidak terkenai adzam, cercaan, selamat dari celaan. Ya, biwasfihi, dengan Allah sifatkan dengan sifat-sifat tadi, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh. Dari kalangan Yahudi terdahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka mereka keluar dari cercaan-cercaannya sudah lewat tadi. Ya. Walamma kana aidan dzakara bani Israil, ya, kemudian kenapa disebutkan selain Yahudi gitu? Alladzina amanu juga disebutkan. An-Nasara juga disebutkan, As-Sabiin juga disebutkan. Padahal kan yang menjadi pokok bahasan siapa? Tentang orang-orang Yahudi. Sebelumnya kan cercaan melulu Allah timpakan kepada mereka karena sebab kedurhakaan mereka yang berketerusan. Iya. Nah, ketika disebutkan ini seolah-olah tidak ada yang selamat dari mereka. Jelek semua. Iya, buruk semua. Maka Allah ikutkan dengan ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara was-sabiin. Untuk mengisyaratkan bahwa sebagian mereka ada yang selamat dari cercaan. Ada yang tidak terjatuh pada pelanggaran-pelanggaran yang kebanyakan mereka terjatuh padanya, ada yang selamat. Nah, kemudian kenapa disebutkan umat-umat yang lain di sini? Kata beliau, walamma kana aidan dzakara bani Israil khosatan yuhimu al-ikhtisas bihim, dikarenakan ketika menyebutkan bani Israil saja mengesankan pengistimewaan bagi mereka, maka dzakarallahu taala hukman aman, maka Allah sebutkan hukum yang sifatnya umum menyeluruh. Ya. Yashmal at-ta'ifa kullaha, yang mencakup semua kelompok-kelompok penganut agama. Liyattadhihal haqqu wa yazula at-tawahhum, agar kebenaran semakin tampak dan juga kesan-kesan yang salah itu hilang. Ya. Demikian, ya. Rahasianya kenapa Allah sebutkan setelah kisahnya Bani Israil dan segala macam keburukan dan penyimpangan yang mereka lakukan, Allah turutkan dengan ayat ini, innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara was-sabiin. Ya, terfahami kira-kira? Maksudnya apa? bahwasanya tidak semua orang Yahudi dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terkena cercaan, melanggar ya perintah-perintah Allah, tidak semuanya. Buktinya ini, man amana billahi wal yaumil akhir. Iya, siapa yang beriman dari mereka? Iya, dan hari akhir dan beramal soleh, bagi mereka pahala, tidak ada atas mereka rasa takut dan juga kekhawatiran. Ya, kenapa disebutkan umat-umat yang lain? Agar tidak mengesankan pengistimewaan, pengkhususan atas Bani Israel. Iya. Disebutkan alladzina amanu terlebih dahulu untuk menunjukkan apa? Fadilahnya mereka kaum mukminin. Ya, dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Iya. Dan orang-orang As-Sabi'in itu lebih dulu daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, lebih dulu. Dan kata Imam Ibnu Qayyim seperti yang telah disebutkan, orang-orang As-Sabi'un terpecah menjadi dua golongan, golongannya Hunafa tetap di atas tauhid, yang kedua golongannya musyrikun, berbuat kesyirikan. Beliau sebutkan keadaan mereka As-Sabi'un, katanya amruhum, keadaan mereka orang-orang As-Sabi'un adalah annahum la yukadzibuna al-anbiya, mereka tidak pernah mendustakan para nabi. Wala yujibuna, tapi tidak juga mengharuskan untuk ittiba kepada para nabi. Ya. Wa indahum, di sisi mereka, ya, pandangan mereka, anna man ittaba'ahum fahuwa sa'idun najin, siapa yang mengikuti para nabi maka dia berbahagia, selamat dari neraka. Ya. Wa anna man adraka bi'aqlihi, dan siapa yang dia bisa memahami dengan akalnya, ma da'u ilaihi, sesuatu yang diseru oleh para nabi, dia bisa memahami syariat yang dibawa oleh para nabi meskipun dengan akalnya gitu. Ya, dia cari dengan akalnya. Kemudian wa amila bi wasayahu, mengamalkan wasiat-wasiat para nabi, fa huwa sa'id, maka dia berbahagia. Wa in lam yataqayyad bihim, meskipun tidak terikat dengan para nabi. Ya. Fa indahum, di sisi mereka orang-orang as-sabiyun, da'watul anbiya itu hak. Mereka yakin bahwa dakwahnya para nabi hak. Tapi kata mereka, wala tata'ayyan tariqan linnajah, tidak mesti untuk selamat hanya itu saja jalannya, yakni mengikuti para nabi. Ya. Wahum yuqirruna anna al-alam sanian, mereka menetapkan bahwasanya alam ini memiliki pencipta, pengatur, hakim yang bijaksana, yang suci bersih dari kemiripan keserupaan dengan para makhluknya. Al-muhim demikian, barangkali antum mendapati kebingungan, ya jawabannya tadi. Ya, ini satu pendapat. Dan di sana ada qaul yang lain dari ulama menjelaskan ayat ini. Ya. Ya, ingat setelah nabi, ya, maka mereka tidak dianggap muslim. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al ummah, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku, Yahudiun atau Nasraniun, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min, ya billadzi ursiltu bih, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti termasuk penghuni neraka. Itu jadi kisahnya Yahudi dulu, ingat, Nasrani dulu, Sabiyun dulu, sebelum apa? Diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Terfahami ini makna ayat ini? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Karena ayat ini terkadang diseret oleh orang-orang liberal. Iya, dibawa tuh innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, siapa yang beriman? Iya, semuanya ditetapkan, semuanya dibenarkan, semuanya dijanjikan dengan janji-janji yang baik. Jawabannya tadi. Ini yang dimaksud dengan Yahudi, Nasrani, Sabi'in adalah dulu mereka yang istiqomah di atas agama mereka sebelum datang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun setelah diutusnya beliau, meskipun ada seorang Yahudi yang berpegang teguh dengan Taurat yang asli, memang asli gitu, tapi dia tetap kafir kalau gak mau beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan sebenarnya kafir juga kepada kitab mereka, karena sifat-sifat Nabi kita begitu jelas disebutkan di dalam At-Taurat dan Injil. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idz akhadzna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Ingatlah ketika kami mengambil dari kalian, siapa kalian? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat ya bukit Tur di atas kepala-kepala kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah, kata Allah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian bi quwwah, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ingatlah isinya, pelajarilah isinya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengungkit kenikmatannya kepada siapa? Bani Israel. Ya, dikatakan di sini wa idz akhadna mitsaqakum. Ingatlah ketika kami telah mengambil mitsaq. Mitsaq itu adalah perjanjian yang dikuatkan sampai-sampai Allah angkat karenanya Bukit Tur, Gunung Tur. Ada beberapa akwal di sana terkait dengan mana At-Tur. Sebagian menafsirkan At-Tur adalah bukit di mana Nabi Musa berjumpa dengan Allah. At-Tur. Ya. Ada yang lain menyatakan setiap bukit gunung yang dia hijau maka dia At-Tur. Dan di sana ada kalam yang lain. Al-Muhim, bahwasanya mitsaq perjanjian yang Allah ambil dari mereka orang-orang Yahudi adalah begitu serius. Iya, sehingga Allah angkat karenanya apa? Bukit Tur. Iya. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah asal muasalnya. Jadi setelah Nabi Musa alaihi salatu wasalam berjumpa dengan Allah, kemudian Allah berikan kepadanya Al-Wahy, Taurat. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa ya agar mengajarkan kitab itu kepada kaumnya dan mengamalkannya. Maka ketika Nabi Musa berjumpa dengan Bani Israel, Nabi Musa perintahkan amalkanlah kitab ini, bacalah dan amalkanlah. Tapi apa jawaban mereka? Kami tidak akan mau mengamalkannya. Kami ingin dengar sendiri ya ucapan Allah kepada kami. Kami ingin kitab ini turun langsung dari Allah kepada kami. Akhirnya Allah murka. Akhirnya Allah matikan mereka. Ya, kemudian Allah hidupkan lagi. Ya. Kemudian tetap mereka ya meskipun sudah dimatikan dan hidupkan lagi tidak mau mengamalkannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril untuk mencabut Gunung Tur. Diangkat di atas kepala-kepala mereka. Ya, menaungi kepala-kepala mereka seperti apa awan yang gelap. Ya, ketika itu mereka dalam kondisi sujud dengan separuh wajahnya ditempelkan ke tanah, separuh yang lain melihat ke atas, melihat gunung, ketakutan mereka. Akhirnya mereka menyatakan siap. Kami siap mengambil perjanjian darimu ya Allah, mengamalkan perjanjian denganmu. Yaitu apa? Disebutkan oleh Ibnu Jarir, perjanjian yang dimaksud kata beliau adalah yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil. Ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian yang kuat dari Bani Israel, Allah ta'budu illallah, ini agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua dan seterusnya. Iya, baru mereka mau mengambilnya. Dan perlu diketahui bahwasanya syariatnya Bani Israel ataupun syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan atas Bani Israel itu berat syariatnya. Iya. Ya mungkin karena sebab mereka banyak membangkang kepada Allah dan nabinya sehingga Allah jadikan syariatnya berat. Sudah kita lewatkan. Ya, contoh-contohnya ketika mereka taubat dari penyembahan kepada siapa? Patung anak sapi apa? Taubatnya membunuh diri-diri mereka sendiri. Iya. Dan masih banyak syarat-syarat yang berat. Ya, karena sebab ya kedzaliman mereka sendiri, kedurhakaan mereka sendiri kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga al-jaza min jinsil amal, yang namanya balasan sesuai dengan apa? Amalannya. Iya. Dan sampai sekarang itu katanya kebiasaannya orang-orang Yahudi ketika sujud seperti itu, meletakkan separuh wajahnya, separuh lainnya ditengadahkan ke atas. Kata mereka, dengan ini kami dahulu diselamatkan dari azab Allah. Ya. Itu persangkaan mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dikatakan di sini, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Yani dengan al-jid, mengamalkan dengan sepenuh kekuatan, sepenuh kesungguhan dan istiqomah di atasnya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah isinya, pelajarilah isinya agar kalian bertakwa kepada Allah, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya. Kita belum baca ya tafsirnya ya. Dikatakan di sini wadhkuru ya bani Israil, ingatlah wahai bani Israil, حين أخذنا العهد المؤكد منكم بالإيمان بالله وإفراده بالعبادة. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami telah mengambil perjanjian yang dikuatkan dari kalian, yaitu perjanjian agar kalian beriman kepada Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. ورفعنا جبل الطور, dan kami angkat Jabal al-Tur, Gunung Tur, فوقكم, di atas kepala-kepala kalian. Wa qulna lakum, kemudian kami katakan, khudhu alkitaba alladhi a'tainakum, ambillah kitab yang telah kami berikan kepada kalian. Bijiddin wajtihadin wahfadhuh, dengan mengamalkannya sekuat tenaga, dengan kesungguhan, dan jagalah itu. Wa la tansawhu qawlan wa amala, janganlah kalian lupakan kitabullah, baik dalam ucapan kalian ataupun amalan kalian. Dalam ucapannya, membacanya. Dalam amalannya, mengamalkan kandungannya. Apa tujuannya? Kaitat taquni wa takhafu iqabi, agar kalian bertakwa kepadaku dan juga takut kepada iqabku, bisa menyelamatkan diri-diri kalian dari azabku di dunia dan di akhirat. Thumma tawallaitum mim ba'di dhalik, satu lagi kita baca, kemudian kalian berpaling. Mim ba'di dhalik, setelah kalian mengambil perjanjian dengan kami, berpaling, melanggar apa? Perjanjian. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, seandainya bukan karena fadilah dari Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Dikatakan di dalam tafsirnya di sini, thumma khalaftum wa asaitum marratan ukhra, lihat, kemudian kalian menyelisihi perjanjian dengan Allah, padahal ya, karena perjanjian ini Allah angkat bukit atau gunung Tur. Wa asaitum marratan ukhra, dan kalian bermaksiat marratan ukhra, untuk kali yang berikutnya. Sudah berapa kali ini? Iya, pelanggarannya Bani Israel. Iya, banyak ya. Ba'da akhdhil mitsaqi, kemudian kalian pun bermaksiat pada kali yang lain setelah Allah mengambil perjanjian yang kuat dari kalian. Wa raf'il jabali, dan setelah Allah angkat ya atas kalian gunung. Kasya'nikum da'ima, sebagaimana itu kebiasaan kalian yang terus-menerus senantiasa berkhianat, senantiasa melanggar, senantiasa kufur, senantiasa tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu bitaubah wa tajawuzi an khatayakum lasirtum minal khasirin fid dunya wal akhirah. Ya, seandainya saja bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, dengan Allah terima taubat kalian, ya taubat lagi mereka, Allah terima lagi. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Pengampun, sehingga kalau kita terjatuh ke dalam dosa, segera bertaubat, terjatuh lagi, taubat lagi. Dan alhamdulillah, ya, kita tidak separah ya dosa-dosanya, kejahatannya, kejelekannya Bani Israel. Dan kita pun tidak merasa aman. Ya, bisa jadi kalau kita bermuda-muda akhirnya ya dosa kita sama seperti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan karena fadilah dari Allah atas kalian dan juga rahmatnya, dengan Allah terima taubat kalian, wa tajawuzi an khotayakum, dan dengan Allah ampuni, Allah maafkan dosa-dosa kalian, lasirtum minal khasirina fid dunya wal akhirah, niscaya kalian akan merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tawwab. Tawwab itu bukan sekali saja menerima taubat. Tawwab Maha menerima taubat. Berkali-kali seorang hamba berdosa, selama memang jujur taubatnya, ikhlas taubatnya, Allah terima. Meskipun setelah itu dia terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la ja'a qaumun yuznibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum." Ya. Demi jiwaku yang, demi zat yang jiwaku ada di padanya, ada di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulam tuznibu, seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah SWT akan gantikan dengan kaum yang lain yang mereka berdosa, kemudian meminta ampun, kemudian Allah ampuni. Sehingga di antara pelajaran yang penting yang kita bisa ambil dari kisahnya Bani Israel ya bersama Nabi Musa adalah ya, agar kita senantiasa menjaga perjanjian kita dengan Allah, yaitu berupa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah sampai kepada kita, kita berupaya mengamalkannya sebisa mungkin, sekuat mungkin. Kalau kita terjatuh pada pelanggaran, iya, kemaksiatan, ya, segera kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, segera kembali kepada Allah. Iya, fafirru ilallah. Mungkin ini yang bisa kita bacakan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.